ada di dalam surah Yasin, attakhidhu min dunihi alihatan. Emangnya kalian perlu Tuhan yang lain? Aku kasih tahu ya, begitu kata Allah. Yuridni Rahman bi dhurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Apa kamu punya duit bisa beli barang di pasar? Enggak, belum tentu. Semua ada iradah Allah. Begitu mau ke pasar, orang tua datang. Balik ke mana? Balik ke pasar nih. Temannya nungi yuk. Enggak jadi ke pasar. Anda punya duit 10 ribu. Lapar. Yang dicari siapa? Bukan Allah. Padahal Allah yang ngasih duit. Allah yang ngasih lapar. Lapar itu anugerah loh. Lapar itu anugerah. Begitu dikasih lapar, yang kita ingat tukang nasi goreng. Warteg, padang. Mie ayam. Pecel lele. Kenapa? Karena kita ada duit. Kita baru akan menyebut Allah ketika udah gak ada duit. Gak ada beras, gak ada makanan, warung udah gak bisa ngutang. Anak juga udah guling-gulingan, sebagian merintih. Yakin, saat itu pasti nyebut Allah. Tapi selama masih ada Tuhan lain, ada duit, ada beras, gak ada yang nyebut Allah. Punya duit buat beli nasi goreng, berangkat gih. Allah bilang, "Yuridni Rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun." Sampai tukang nasi goreng, ternyata subhanallah, antri. Begitu antrian tinggal 3, kata tukang nasi goreng apa? "Maaf nih, cuma tinggal buat 2 orang." Ya. Apakah kalau kita sudah beli nasi goreng, lalu pasti bisa kemakan? Belum tentu. Begitu tiba di rumah, tamu datang. Kita taruh dulu di meja. Kita layanin tamu. Lagi ngelayanin tamu, ponakan masuk. Arahnya ke meja makan. Meja makan. Tapi kita mau tegur, kita lagi asik ngobrol sama tamu. Tamu selesai pulang, kita ke meja makan. Alhamdulillah, tinggal kerupuk. Belum tentu. Maka jadi prajurit dan jadi istri prajurit, atau prajurit yang memang sudah perempuan itu ya, jadi suaminya prajurit perempuan itu ya, sama-sama ngandelin kerjaan, ngandelin gaji. Kapan lu punya rumah? Kapan lu punya mobil? Kapan lu pergi umrah? Kapan lu beli tanah buat orang tua dan bangunin di istana? Kapan kemudian kita bisa bangun masjid di kampung kita? Kalau andalan kita adalah gaji. Oh Ustaz, apakah Ustaz menyuruh kami tidak profesional, lalu kemudian kami harus nyambi? Bukan nyambi. Saya nyuruh ente imannya benar, tauhidnya benar. Saya bisa bangun rumah bukan karena dikasih oleh bank. Saya dibangunin rumah bukan karena dari mertua. Saya bangun rumah bukan karena nyicil dari sejak muda. Bangunnya menjelang pensiun. Enggak gitu. Kita ini harus hidup senang. Yang bukan bertuhan Allah hidupnya pada senang. Kenapa kita yang Tuhannya Allah jadi enggak senang? Ini masalah. Yang Tuhannya bukan Allah, dia senang hidupnya. Kenapa kita yang Tuhannya Allah, dialah yang maha kaya, maha kuasa, maha punya apapun yang dimiliki sama mereka. Terus kok kita miskin? Tandanya kita tidak bertuhan Allah. Kok kita hidupnya susah? Oh susah mah Ustaz, itu mah ujian. Ntar dulu, ente ngomong ujian-ujian aja, salat subuh gimana? Disebut diuji itu kalau kita lulus tahap demi tahap. In the end of process, diuji. Naik tingkat atau turun. Lah ente mah diuji terus. Namanya itu bala. Bukannya ujian. namanya musibah, namanya itu azab, namanya cobaan. Saya lagi diuji ini sama penyakit. Apanya diuji sama penyakit? Penyakit kita mungkin ngebersihin dosa kita, bukan penyakit ujian. Buat sebagian yang lain mungkin ujian. Jadi tentara, jadi istri tentara, jadi tentara perempuan, jadi suaminya tentara perempuan. Yang benar tauhidnya. Kalau enggak kita susah. Buat punya rumah tipe sederhana saja, ampun, kita ngetatin jadwal belanja, nabung, bagus sih, keren, keren. Tapi enggak gitulah. Minta sama Allah malam-malam. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Ini istri enggak bisa disetop lahir terus. Ampun ya Allah, ini kalau rumahnya segini sempit benar. Tolong ya Allah. Tolong satu sumpel istri ini. Masa dikit-dikit di towel aja jadi. Ini prajurit ya Allah. Ngomongnya sama Allah. Ngomongnya sama Allah. Kalau ngomongnya sama komandan, salah kamu. Tapi kalau ngomong sama Allah, Allah jamin. Tes besok. Sabtu pagi, ibu-ibu ke pasar, gak usah bawa duit. Sabtu malam, bapak-bapak ajak istri dan anak-anaknya makan di restoran paling mahal di sekitar sini. Dan tidak usah bawa duit. Ingat, kalau Tuhan ente duit, gagal. Gak bakal jalan juga. Gak bakal jalan. Tulis. Ayam kampung. Sayur lodeh. Tempe, tahu. Cabai, bawang, tomat. Gak lupa dah tuh. Yeah. Tulis. Kemudian ibu sholat duha. Taruh di atas sajadah. Biar kelihatan sama Allah. Biar kebaca. Memang aneh ini, tapi ini gak pernah dijajah. Sedikit orang menjajah. Ngandelinnya otaknya, ototnya, duitnya, tahu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kertas. Lapor. Hari ini, pagi ini saya mau belanja ke pasar. Sudah saya tulis nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Allah tolong tungguin saya di pasar. Ada catatan dikit. Tolong bayarin. Nggak percaya deh. Saudara-saudara dirahmati Allah, pertanyaan siapa Tuhan saudara menjadi penting supaya tidak bergantung sama yang namanya gaji, sehingga tidak ada lagi ucapan seperti ini, kita mah tentara pak, nggak ada lagi. Ibu pagi belanja pakai sholat duha. Nggak ada duit nggak ada masalah. Langkah berat. Inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala wal quwata wal qudrata wal ismata wal ikana ikanuka. Apa yang ada di pasar semuanya lillah, punya Allah. Hatta sampai-sampai wal pasara pasaruka wad duita duituka wa komandana komandanuka. Beres itu kita punya Allah. Wal badana badanuka wal ruha ruuka badan kita, ruh kita semua milkullah. Ibu datang ke pasar bawa Allah. Seperti orang yang punya duit, Ibu masuk pasar dengan meyakinkan. Ibu tunjuk ikan. Ibu tunjuk ayam. Ini ayam berapa duit? 48. Satu ekor. Potong apa gimana? Potong dong, biar saya nggak repot. Potong, tato, timbang. Tak. Begitu mau dibungkus, datang Bu Eko. Lagi belanja. Ibu Komandan, siap. Lagi belanja. Beli apa? Beli ayam. Oh, saya juga mau dong, ayam satu. Berapa duit ini? 48, Bu, samain sama yang tadi. Ya sudah, nanti dia saya yang bayar. Selesai, beres. Kehidupan saudara-saudara semua, dengerin. Kehidupan saudara-saudara semua penuh dengan keajaiban rezeki seperti ini. Cuman kita tidak tahu. Lagi makan, ada yang duduk di sebelah, nemenin sambil ngobrol. Dia duluan pulang. Kita bayar, udah dibayar semua. Ketika dulu kita masih SMA, merinding saya. Kita jalan, pamitan sama orang tua, pamitnya mak, yang mak doain biar lu nyampe sekolah ya nak. Sampai di tikungan, mak kita baru ingat, ya Allah, anak saya belum dikasih duit. Kemudian anak kita naik bus, datanglah orang yang mengutin apa ya, duit, kenek. Dari depan sampai tengah, begitu ke tengah, anak kita pun sadar, gak bawa duit. Tiba-tiba di belakang ada yang menepuk pundak anak kita. Nah, nggak bawa duit ya? Ya om, biar saya yang bayar. Pak, anak ini biar saya yang bayar. 50 ribu kan? Terus kemudian apa kata bapak yang sebelah? Yang belakang? Kembalinya kasih dia. Ini kejadian sehari-hari. Emang duit siapa juga? Ente lagi butuh ada yang nganterin. Emang siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antara tentara yang belum punya mobil? Pengen punya mobil? Gak pernah mimpi, Pak Ustaz? Iya, orang gak bakal pernah bermimpi jika yang ada di otaknya ini 1 + 1 = 2. Gak mungkin punya impian. Mana mungkin punya impian, anak saya bakal begini, nanti bakal begitu? Gak bakal. Dia terlalu pragmatis. Gue bisa makan kalau gue gajian, selesai. Gue bisa beli motor kalau gue bisa nemenin orang, gue bisa bantu orang, gue begini-gini. Kalau enggak, you will have no dream. Any dream you have not, gak bakal punya. Kasih yang benar kan, pengen punya motor aja dia harus nabung gitu sebulan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. 10 bulan 1 juta, baru jalan ke leasing. Kasihan anak. Believe me, percaya omongan saya, kalau cuma motor maya 7 hari sholat duha berturut-turut, 14 hari kalau belum dikabul, 21 hari kalau belum dikabul, 40 hari kalau belum dikabul, motor diantar sama Allah. Diantar. Soleh sunat duha lil motor. Ya Ustaz, lilnya lillahi ta'ala. Habis itu doanya minta motor. Lagi ngobrol sama Allah, 2-3 hari jalan, dari 14-21 atau 40 hari rencana ngadep Allah, tiba-tiba tetangga berganti orang tetangga. Bertamu, berteman, nyapu bareng, kerja bakti bareng, berutangis bareng. Tiba-tiba hari ke-23, dibilang sama kita, wah saya harus pindah lagi nih. Mesti ke Surabaya. Ya terus mas, minta tolongnya, jagain rumah saya, jagain kontrakan saya. Oh iya, gak apa-apa. Gak apa-apa nih, bener nih. Gak apa-apa. Gak soalnya gak ada barang yang saya bawa juga. Oh iya, gak apa-apa. Tiba harinya dia pamit sama kita, istrinya pamit sama istri kita, anaknya pamit sama anak kita. Terus dia bilang, ini kunci mobil, ini kunci rumah, dan ini kunci motor. Loh mas, kalau motor hilang gimana? Pakai aja motornya. Saya nggak bawa kok, pakai aja motornya. Oh, maaf ya, ini buat biaya buat ngerapin. Subhanallah. Abis itu terus aja berdoa di jalan pulang-pulang. Supaya motornya terus. 2008 saya terbang ke Malaysia ikut simulasi Airbus sama beberapa pilot dari Jakarta. Ketemu di hotel, dia ngajak pulangnya saya beli helikopter 2 biji. Ustadz bukan komandan tapi beli helikopter 2 biji. Niatnya sih beli 1, tapi Ustadz Jeffrey SMS saya. Apa kata Ustadz Jeffrey? Kiai, ada di mana? Ada di KL. Apa ya? Lagi beli heli. Biar nggak macet tuh ya? Iya, saya bilang biar nggak macet. Apa kata Ustadz Jeffrey? Ntar aneh pinjem ya, Kiai. Saya bilang, karena saya banyak duit, saya bilang. Jeff, ente nggak usah minjem, aneh beliin 2. Ente 1, aneh 1. Beli helikopter tuh nggak pakai duit, pakai Allah. Nggak ada yang mahal, sama Allah mah nggak ada yang mahal. Semua murah. Pulanglah saya tahun 2008 ke Jakarta, ke tanah air, bawa helikopter 2. Yang pakai remote. Saya kasih setiap di 1, ini 1. Ente mikir mungkin bercanda. Ah, Ustaz bercanda. Enggak, 2010 saya beli 737. 300, 737, 400. Semua berawal dari mimpi. Pakai duit? Enggak. Enggak pakai duit. Ngawur aja pakai duit. Dari mana duitnya? Sudah bilang, Ustaz, waktunya nih antum beli pesawat. Siap, berapa duit? Pesawat second aja, Ustaz. Ini 3, gak terlalu mahal lah. Dibilang 50 miliar. Bilang, murah ya pesawatnya. Murah. Habis itu pagi saya siaran di televisi. Saya sampaikan sama jemaah semua. Jemaah, mau umroh murah tidak? Jemaah bilang, mau. Caranya gimana? Serentak mereka menjawab, sedekah. Bukan, sedekah mah ilmu biasa. Kalau mau murah, pesawat kita beli sendiri. Teman-teman pada ketawa. Emang pesawat telepon saya. Saya bilang, emang berapa duit pesawat? Mahal Pak Ustaz. 100 ribu saja. 100 ribu saja. Pesawat itu 100 ribu saja. Dia nanya, bagaimana mungkin 100 ribu? Mungkin, kalau se-Indonesia patungan. Mungkin, kalau se-Indonesia patungan. Mulailah saya siapin duit 100 ribu dolar waktu itu. Tambah-tambah saya lihat, kemudian diperlihatkan oleh TV, saya ngomong sama jemaah semua, ini dia pesawat yang akan kita beli. Masih di refurbish tuh, masih di chat apa segala macam. Insya Allah nanti kalau kebeli, kita tidak akan taruh di Bandara Soekarno Hatta. Kita pun tidak akan taruh di Halim Perdana Kusuma. 3 pesawat ini kita akan gantung di Monas. Supaya pemirsa semua tahu bahwa kalau kita bersatu, kita bisa beli apa saja. Saat itu tuh, 2010. Tapi begitu ditayangkan, teman-teman yang ahli pesawat datang satu demi satu ke saya. Mereka bilang, jangan mau dibohongin Pak Ustaz. Itu pesawat sudah di fade out, udah tidak layak terbang. Pasti akan ngerong-rong, bensinnya juga kacau, bla bla bla. Impian itu tetap dipelihara. Tetap dipelihara. Duit udah di tangan saya. Uang mukanya udah di tangan saya. Jemaah udah pada patungan tuh. Ada 10 juta, 20 juta, ada 30 juta, ada 100 juta. Saya bilang, kita belajar dulu pakai pesawat domestik. Itu 100 seat. Gak bisa dia ke Jeddah. Pesawatnya pesawat yang gak cukup fullnya. Fuelnya gak cukup. Tapi nanti kalau kita sudah terlatih, kita beli pesawat yang lebih besar. Dan saat ini saya tercatat sebagai salah satu pemegang saham di salah satu maskapai penerbangan di tanah air. Sepertinya kan bercanda tuh ya. Heli pakai remote. Kemudian bercanda-canda Boeing 737-300-400. Bercanda-canda lagi. Takdir Allah. Gak tahu gimana. saya saat ini tercatat sebagai salah satu pemegang saham di salah satu maskapai penerbangan swasta di tanah air. Dari mana judulnya? Orang kaya bukan? Ngerti pesawat juga enggak? Semua karena Allah. Kita berdoa,